rungokno cerita ngisi hati iki. Gantes ra karuan jebul sliramu mlenjani, dik rasakno loro atiku kepati-pati. Yen kelingan janji tresnomu tekane mati, kowe tekong gawa tresno, kowe lungo ninggal loro. Tresnomu talapung neng sekoro, rasa sayangku uwes mati acuh.